Kok enek suarane. Perawan Kalimantan. Satu tembang terbaru bareng Om Adi, Perawan Tembelang. Sampai jumpa. Belang. Perawan Kalimantan satu tembang sudah dikasih bareng-bareng Om Adi juga RGS di sini.